المجلس المبارك لصاحب وجهك حضرة الله sang maha pemilik kesucian jiwa yang maha menenangkan sanubari dengan cahaya keindahannya, yang memuliakan kehidupan hamba-hambanya dengan cahaya tuntunan sang Nabi Sayyidina Muhammad, Syafi'ina Muhammad, Maulana Muhammad sallallahu sallam mubarak alaih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Subhanahu wa ta'ala Maharaja alam semesta selalu menerbitkan kemuliaan dan menawarkan pengampunan dan matahari kebahagiaan dunia dan akhirat adalah miliknya yang maha abadi, maha tunggal dan maha sempurna, maha suci dan maha menguasai kemuliaan dunia dan akhirat, maha siap membagi-bagikan pengampunan dan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang mau membuka sanubarinya dan mengagungkan lisannya dengan memanggil nama Allah dan mengagungkan hari-harinya dengan perbuatan yang luhur, dengan perbuatan yang suci untuk membenahi dirinya dengan keindahan Allah, menghiasi hari-harinya, menghiasi dirinya, menghiasi lisannya, menghiasi penglihatannya, menghiasi pendengarannya, menghiasi nafasnya dengan keindahan Allah, menghiasi jiwanya dengan keindahan Allah, menghiasi sanubarinya dengan keindahan Allah, menghiasi siang dan malamnya dengan keridhaan Allah. Maha tunggal dan maha abadi, maha berjasa kepada seluruh makhluknya, hadirin hadirat, menghiasi hari-hari kita dengan keridhaan Ilahi, menghiasi jiwa kita dengan cahaya Ilahi, menghiasi lisan dan seluruh tubuh dan jasad kita dengan cahaya Ilahi. Tentunya Allah telah menciptakan satu cahaya yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, membawa kebahagiaan dan menjadi terbitnya keridhaan Allah dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih, sebagaimana firman-Nya, da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira, pelita yang terang benderang bercahaya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih, yang Allah simpan seluruh cinta dan mahabbatullah pada gerak-gerik Muhammad Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, jika kalian mendambakan Allah, ikutilah aku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, menunjukkan pada gerak-gerik sang Nabi itulah tersimpan cahaya kecintaan Ilahi dalam tuntunannya, dalam bimbingannya, dalam cinta kepada beliaulah kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Hadirin hadirat, sampailah kita kepada hadis mulia yang mana telah kita baca bersama riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya, bahwa Rasul menyampaikan suatu cerita dan suatu kabar. Jika seseorang lelaki, seseorang datang melewati sebuah jalan, lalu ia melihat sebuah ranting yang penuh dengan duri, seraya menyingkirkannya dari jalan, meminggirkannya dari jalan, fasyaqallahu wa ghafara. Kita lihat kalimat ini, fasyaqallahu lahu wa ghafara. Allah berterima kasih padanya sehingga Allah mengampuninya. Kita lihat siapa yang berterima kasih. Allah. Apa kekuatan kita? Menyingkirkan ranting berduri dari jalan. Barangkali yang lewat cuma hewan, barangkali yang lewat cuma orang-orang yang berdosa, barangkali siapapun atau tidak ada yang lewat sama sekali di jalan hidup. Namun perbuatan mulia yang muncul dari

Maha mampu menghapusnya dan menggantikannya. Sebagaimana firman-Mu kepada kami, ya Rahman, ya Rahim, mereka-mereka yang beriman, illa alladzina taba wa amila amalan salihan fa ulai yubadilullah sayyiatihim hasanat. Mereka-mereka yang bertaubat, mereka yang beramal saleh, yang mau menyesali dosanya, Allah ganti dosanya dengan pahala. Badalullah sayyiatihim hasanat. Pastikan seluruh wajah kami ini keluar dari majlis ini sudah tidak lagi ada padanya seputir dosa. Ya Rahman, ya Rahim, gantikan seluruh dosa kami dengan pahala. Inilah harapan dan inilah munajat. Fayakunu jami'an. Teruskan acara ini sekaligus pengumuman, insya Allah hari ini Ahad, setiap hari Ahad, setiap hari Minggu sore, majelis isya tidak dihentikan tapi dilanjutkan, dan saya sendiri yang akan mengajarnya telah berjalan 3 minggu. Bagian bertanya apakah istiqomah atau tidak, majelis isya dilanjutkan setiap Minggu sore pukul 2 sore di markas Majelis Rasulullah di Cikokoh. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan juga majelis ini tidak ditutup bersepanjang Syawal, Ramadhan dan selanjutnya, karena kebiasaan kita memang majelis malam Selasa ini tidak ditutup karena demi dakwah dan syiar dari muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah agar memahami, sebagian banyak bertanya apakah majelis ini ditutup, majelis malam Selasa ini tidak ditutup. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam Ahad yang akan datang tabligh akbar majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diteruskan dengan ziarah kubra ke luar kota makam Habib Hussein bin Abi Bakar al-Ghurus, dan jadikan malam Ahad kita dalam malam ziarah bukan malam maksiat sebagaimana yang terjadi kebanyakan di bumi metropolitan ini. Demikian hadirin hadirat, kita lanjutkan acara kita bersama dengan mendoakan seluruh muslimin muslimat agar diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendoakan saudara muslimnya maka malaikat berkata amin walaka mithlu, amin dan untukmu sebagaimana doamu untuk saudaramu. Kalau kita mendoakan seluruh muslimin maka tumpah ruah keberkahannya kepada kita pula. Amin Allahumma amin tuhallah. Ya sebagian besar jemaah bisa bersyabat dulu di tempatnya masing-masing, yang meninggalkan wilayahnya, masjid-masjidnya, musholanya, rumahnya, baca bersyabat di rumahnya sebagaimana biasa, ke masjidnya, ke musholanya, selepas itu masih 10 sempat 20-30 di bersama kita di Monas insyaallah. Jadi kenapa kita membutuhkan waktunya tidak sebagaimana biasa, karena demi bisa jemaah hadir di wilayah masing-masing dulu. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, doa untuk kita mintakan kepada guru kita yang kita muliakan Bapak Yaitu Sayyid Adda'i Allah Sayyidina Ali Mustafa Al-Fatihah Semoga Allah Bihi Ya Allah Masyurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya la ni'matul Islam wal iman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa idza sa'alaka ibadati anni fa inni qareeb ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu لعلهم يرشدون. اللهم إنك أمرت بالدعاء وتقبلت بالإجابة. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك ما قضيت لنا حاجاتنا حاجاتنا يا الله حاجاتنا ونياتنا وتقبل أعمالنا إنك أنت الله ولينا يا تحيينا يا تميتنا يا تسقينا يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم تحيتهم يا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Allah.